bulan depan, ya, insya Allah. Nah, kita lanjutkan membaca kitab kita Subulus Salam Syarah Nawaqidul Islam sampai pada perkataan penulis. Wa qala al-ibadatu hiya tauhid. Sampai di situ, ya. Ibadah itu adalah tauhid. Lian al-khusumata baina ar-rusuli wa umamihim fi dalik. Karena pertentangan di antara para rasul dan umat-umat mereka masing-masing itu terkait ini dari dulu sampai sekarang, enggak berubah. Begitu aja silih berganti. Lian al-musyrikin ya'buduna Allah subhanahu wa ya'buduna ma'ahu ghairah. Karena kaum musyrikin selain beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selainnya. Jadi beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Jadi disebut musyrik itu bukan berarti tidak beribadah kepada Allah. Ya. Justru disebut musyrik karena dia menduakan Allah. Ibadah kepada Allah, ibadah juga kepada selain Allah. Ngerti ya? Ini penting ya, penting sekali itu. Jadi jangan sampai terlintas di pikiran bahwa musyrik itu yang tidak beribadah kepada Allah. Namanya saja musyrik, dia menyekutukan, dia menduakan. Artinya dia beribadah kepada Allah, beribadah juga berdasarkan Allah. Faba'athallahu ar-rusula ta'muruhum bi'ibadatillahi wahdahu. Maka Allah mengutus para rasul untuk memerintahkan mereka agar beribadah hanya kepada Allah saja. Wa tarki ibadati ma siwahu, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ngerti ya? Itulah tauhid yang diserukan oleh para nabi, para rasul. Wa qala, dan Syekh bin Baz mengatakan, wa haqiqatu hadhil ibadah ya ifradullah subhanahu bi jami'i ma ta'budul ibad bihi. Hakikat dari ibadah adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh ibadah yang dilakukan oleh hamba, min du'ain wa khawfin wa raja'in wa salatin wa shaumin wa dhabhin wa nadrin wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Apakah itu doa, rasa takut, rasa harap, salat, puasa, kurban, nadar, dan sebagainya dari macam-macam ibadah. Itu hanya dihaturkan kepada Allah. Nah, itulah hakikat ibadah. Jangan kemudian Allah diduakan. Ya. Ala wajhil khudu'i lahu warabati warahbati ma kamalil hubbi lahu subhanahu wa ta'ala wa dhulli li 'azamatihi. Disertai dengan kerendahan diri di hadapan Allah. Harap-harap cemas disertai dengan kesempurnaan cinta hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala dan penghinaan diri akan keagungannya. Itulah ibadah. Wa ghalibul Qur'anil Karim nazala fi hadzal asri al-'adzim. Dan mayoritas Al-Qur'an turun karena ini, karena prinsip yang agung ini. Wa qala fi mawdhi'in akhar, dan Syekh bin Baz berkata di tempat yang lain, "Tsumma hadhil ibarah allati syara'aha Allahu min salatin aw shaumin aw ghairi dhalik innama takunu ibadatan min asy-syakhs idza kanat ma'a ghayatil hubbi lillahi wa ma'a kamalidh dhulli lillah." Ya, kemudian ibarat yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan ini, yaitu ibadah yang dimaksud, ya, karena ini potongan atau kutipan, ya, baik itu sholat, puasa dan sebagainya, itu betul-betul disebut sebagai ibadah seseorang apabila dia menyertainya dengan puncaknya kecintaan hanya kepada Allah dan penghinaan diri hanya kepada Allah. Jadi sholat itu bukan sekedar dia melakukan gerakan-gerakan begitu saja, tapi harus disertai dengan puncaknya cinta. Kenapa? Dia senang menjalankan itu, disertai puncaknya cinta dan puncaknya penghinaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang sholat, puasa dan seterusnya. Amma ibadatun laysa ma'aha mahabbatin, amma ibadatun laysa ma'aha mahabbatun wa laysa ma'aha dhullun lillahi subhanahu wa ta'ala fala takunu ibadatan min as-shakhsi nafsihi. Adapun ibadah yang tidak disertai dengan cinta dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak disebut sebagai ibadah. Misalnya seorang sholat ya cuma ngikutin aja gerakan-gerakan itu, enggak ada sedikit pun penghinaan diri di hadapan Allah, enggak ada rasa cinta dia ketika mengerjakan sholat itu lillah. Ya. Maka tidak disebut ibadah. Oleh sebab itu penilaian bahwa ibadah itu diterima ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Manusia aja enggak tahu. Ya. Manusia ketika mengerjakannya dia sadar diri bahwa banyak compang-camping dan bolong-bolong dalam praktek peribadatannya itu, ya dia berharap untuk diterima. Ya. Kan begitu harapan kita manusia. Bahwa kita sadar betul bahwa amalan kita ini compang-camping, banyak kekurangannya. Ya Allah terima ya Allah. Kan itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Minta kepada Allah. Wa li hadza qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu puncaknya cinta disertai puncaknya penghinaan diri hambanya, dan keduanya adalah kutub dalam beribadah kepada Allah. Kutub, jadi ibadah itu ada dua kutub, cinta dan penghinaan diri. Jadi kalau misalnya seorang mau satu disertai dengan cinta dan penghinaan diri tapi dilakukan untuk makhluk, berarti dia telah menduakan Allah. Karena mestinya cinta total dan penghinaan diri total itu hanya diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diberikan kepada makhluk, berarti dia telah menduakan Allah. Ngerti ya? Qala fal ibadatu allati tasduru minka yajibu an takuna ma'a ghayatil hubbi lillahi wa ma'a ghayatil dhulli lillahi Subhanahu wa ta'ala. Ini diulang-ulang sama Syekh, penting ya, karena selalu dua itu. Ya, poros ibadah itu dua itu. Puncaknya cinta ya disertai dengan penghinaan diri. Gitu. Ibadah yang kau lakukan harus, kata Syekh, disertai dengan puncaknya cinta dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiya nafsuha ma'murun biha masyru'ah. Ya. Sementara cinta kepada Allah dan penghinaan diri di hadapannya itu disyariatkan. Wa ma'a dzalik tasduru minka an mahabbatillahi wa an dullin la an takabburin wala an karahatin wala an qalbin farigin laisa fihi mahabbah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar gugur kewajiban melaksanakan sesuatu udah selesai gitu aja, bukan. Ya harus disertai dengan cinta kepada Allah, penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takabur, bukan karena terpaksa, bukan karena kosong dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Orang masuk gerak-gerak gitu aja, selesai. Mana cintanya? Mana bentuk penghinaan dirinya, mana? Nah, itu kembali ke masing-masing orang. Ya. Tapi kalau kita melihat orang itu melaksanakan ibadah, ya udah kita husnudzon saja, bahwa dia baik-baik saja. Gitu. Ya kan? Nah, baru kemudian kalau kita baca-baca keterangan semacam ini, poinnya adalah untuk mengingatkan, mengingatkan masing-masing kita. Nanti ya. Jadi apa yang kita pelajari sekarang ini sesungguhnya sedang mengingatkan diri kita masing-masing, semua kita. Taib. Wa qala fi mawdhi'in akhar. Dan dia berkata di tempat yang lain, fal ma'na anna al-ibadata al-kamilata ghayatul hubbi ma'a kamalidh dhulli. Ya, dan sungguhnya ibadah yang sempurna itu adalah puncaknya cinta disertai dengan penghinaan diri total. Faman kana hubbuhu kamilan wa dhulluhu kamilan inqada li awamirillahi wabta'ada an maharimillahi. Ya, maka barang siapa yang cintanya sempurna kepada Allah, penghinaan dirinya total kepada Allah, pasti dia akan tunduk terhadap ketetapan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia akan tunduk untuk menjalankan perintah Allah dan menjauh dari apa yang diharamkan oleh Allah. Fa idza dha'ufa dha'uf. Apabila cintanya itu lemah, penghinaan dirinya itu lemah, maka lemah pula ketundukannya kepada Allah. Itu sudah jadi konsekuensi ya. Konsekuensi logis. Wa idza da'ufa al-hubbu wa da'ufa ad-dullu da'ufa al-imtithalu. Jadi ketika rasa cinta kepada Allah itu lemah, ketundukan awak, penghinaan diri di hadapannya juga lemah, maka kepatuhan juga akan melemah. Fa'ala hasabi quwwatil hubbi wa kamalid dhulli lillahi yakunu imtithaluhu lil awamiri wan nawahi. Maka tergantung dari kekuatan cinta dan penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekuat itulah seorang mampu untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu poin luar biasa. Ya kan? Kenapa sih ini orang begini? Ya itu kembali kepada keimanannya, kecintaannya kepada Allah dan penghinaan dirinya pada Allah. Semakin besar dia cinta dan hinakan dirinya di hadapan Allah, pasti semakin patuh dia kepada ketetapan Allah. Jelas ya jemaah? Kemudian waqala, dan beliau juga mengatakan, hadil ibadatu hiyal Islam, dan ibadah ini semua itulah yang disebut dengan al-Islam, karena makna al-Islam adalah al-inqiyad, yaitu ketundukan dan kepatuhan. Ya. Wa hiyal imanu wal huda. Disebut juga dengan al-iman. Jadi ibadah disebut dengan al-Islam, disebut juga al-iman wal huda. Disebut juga dengan al-huda. Tunjuk. Wa hiya ta'atullah wa rasulihi. Disebut juga dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa hiyal birru wa taqwa. Disebut juga dengan al-birru wa taqwa, kebaikan dan takwa. Wa haqiqatul amri, intinya, annal ibadata hiya tauhidu lillahi. Bahwa ibadah itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wal ikhlasu lahu, dan murnikan amalan hanya untuk Allah. Wa ada'u faraidihi wa tarku maharimihi, menunaikan atau menjalankan perintahnya atau kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkannya dan meninggalkan apa yang diharamkannya. Wal wukuf wa inda hududihi, dan berhenti pada batasan-batasan yang telah ditetapkannya. Hadihi al ibadah, itulah ibadah, berarti ketundukan dan kepatuhan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan beliau juga mengatakan, al ibadatu lillahi hiya ma amara Allah bihi wa rasuluh. Ibadah kepada Allah adalah apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk dikerjakan. Waqala, dan beliau mengatakan, waqala bin Abbasin wa ghairuh, Abdullah bin Abbas dan selainnya mengatakan, kul ibadatin fil Qur'an if ma'naha tauhid. Setiap ibadah di dalam Al-Qur'an maknanya adalah tauhid. Ya, semuanya diberikan dan dihaturkan hanya untuk Allah SWT. Walata ana man qala, dan beliau juga membantah kepada mereka yang mengatakan innal ibadata tufassaru bitta'ah, bahwa ibadah itu ditafsirkan dengan ketaatan. Wa anna kulla man ata'a ahadan fa qad 'abadah, bahwa setiap orang yang patuh kepada makhluk siapapun dia berarti dia telah beribadah kepadanya. Faqala, maka beliau membantah, at-ta'atu awsa' minal ibadah, ketaatan itu lebih luas daripada ibadah. Ya, lihat nih apa kata Syekh, bahwa ketaatan itu lebih luas. Jadi kata taat dengan kata ibadah, taat itu lebih luas daripada ibadah. Ya, faqul ibadatin lillahi muwafiqatus syari'ah, muwafiqatus syari'atihi, muwafiqatun li syari'atihi tusamma ta'atan. Maka setiap ibadah kepada Allah yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala maka disebut dengan ketaatan. Walaysa kullu ta'atin bin nisbati ila ghairillahi tusamma ibadatan. Tidak setiap ketaatan yang dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut dengan ibadah. Di situ beliau katakannya. Jadi setiap ibadah yang sesuai dengan aturan Allah disebut ketaatan. Tidak setiap ketaatan kepada selain Allah disebut ibadah, gitu ya. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa kata taat itu lebih luas daripada kata ibadah. Nah, bal fi dzalika tafsil. Jadi ada rincian di situ. Amma binisbati ilallahi subhanahu wa ta'ala fahiya ibadatullah liman arada biha wajha. Adapun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka itu adalah ibadah. Bagi siapa? Disebut ibadah bagi orang yang berharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dia kerjakan amalannya itu, maka disebut ibadah. Lakin qad takunu sahihatan wa qad takunu fasidah. Akan tapi ibadah yang dilakukan seorang, ya, itu bisa sah, bisa juga tidak sah. Kenapa begitu? Ala hasabi istimaliha ala syuruti al-mar'iyyah fil ibadati. Yaitu tergantung apakah syarat-syaratnya itu terpenuhi dalam pelaksanaan ibadah. Ya, wa takhallufi ba'd syuruti anha. Tergantung apakah syarat-syaratnya itu hilang dalam pelaksanaan ibadahnya, gitu. Taib. Jadi beliau ingin menerangkan bahwa kata taat itu lebih luas daripada kata ibadah. Jadi kalau ibadah yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala disebut ketaatan, tapi tidak setiap ketaatan, ya, itu disebut ibadah. Kayak ketaatan kepada makhluk misalnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala tidak otomatis disebut ibadah. Tapi kalau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taib, disertai dengan ketulusan dalam pengerjaannya, barulah dia disebut ibadah. Itu pun bisa diterima, bisa juga enggak diterima, tergantung dari syarat-syarat diterimanya ibadah, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Itu aja, dua itu aja. Ya, bahwa dikerjakannya lillah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih. Wa mimma yazidul amru wuduhan, dan di antara yang menambah kejelasan hal ini, perhatikan, anna man ata'a Allah fi ba'dil umuri wa huwa mutalabbisun bisyirk Basad. Nanti. Ntar ya. Tadi terpleset. Jadi halamannya terbongkar. Masya Allah. Ini dia. Taib. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian hal, namun dia bercampur dengan kesyirikan. Ya, dia melakukan ketaatan. Ya, dia sholat, puasa, haji, haji, umrah, ya, dia lakukan itu. Tapi dirinya sendiri melakukan kesyirikan kepada Allah. Dia datangi kuburan keramat, batu keramat, pohon keramat, tapi kok disuruh melaksanakan ibadah-ibadah itu dia lakukan juga gitu. Yastahiqu an tunfa anhu al-ibadah. Maka orang yang seperti ini ibadahnya itu otomatis terhapus. Jadi apa yang dilakukan tadi? Ya, terhapus. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi haqqil musyrikin, seperti yang Allah firmankan terkait kaum musyrikin, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian itu tidak beribadah apa yang aku ibadahi gitu. Fa nafa'anhumul ibadah min ajri syirkihim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan peribadatan mereka karena kesyirikan mereka. Wa ma'lumun annahum ya'budunallaha fi syiddati bit tauhid wa bil haji wal umrati wa bis sadaqat wa fi ba'dil ahyan wa nahwi dzalik, dan dimaklumi bahwa mereka beribadah kepada Allah di saat-saat sulit. Mereka berdoa hanya kepada Allah. Jangan dikira kaum musyrikin jahiliyah itu enggak beribadah kepada Allah. Ini penting ya. Jadi seakan-akan kaum musyrikin itu hanya nyembah patung gitu, enggak nyembah Allah. Itu kan yang dikesankan bahkan di pelajaran-pelajaran SD dulu. Jadi kaum musyrikin itu enggak nyembah Allah sama sekali. Yang disembah cuma apa? Patung. Itu salah. Karena kenyataannya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka duakan Allah. Ngerti ya? Karena itulah makna kesyirikan. Menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Makanya kalau ada orang-orang yang ngeles, enak aja kamu bilang aku musyrik, kan aku kan beribadah kepada Allah. Jangan sembarangan kamu ngomong musyrik-musyrik gitu. Iya kan? Itu dia. Kalau ditanya apa itu syirik, enggak ngerti. Yang mereka tahu syirik itu yang menyembah patung saja. Padahal kan enggak begitu. Bangsa jahiliyah kenal kok siapa Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, pencipta diri mereka, tahu mereka. Tapi mereka sekutukan Allah, mereka duakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jemaah sekalian yang dimuliakan. Jadi disebut dengan jahiliyah itu bukan berarti bebal, artinya mereka enggak, bukan berarti mereka itu benar-benar bodoh, enggak ngerti apa-apa sama sekali. Mereka tahu loh yang halal yang haram itu, sebagian yang halal dan haram itu mereka tahu. Makanya pembangunan Ka'bah setelah renovasi itu kan enggak selesai. Itu kan karena duitnya enggak cukup. Karena mereka mensyaratkan bahwa renovasi itu harus didanai dengan duit yang halal. Bangsa jahiliyah loh, tahu itu yang dari pencurian, dari apa namanya ongkos pelacuran dan sebagainya nggak diterima, dari perjudian nggak diterima, itu harus yang halal. Makanya Ka'bah nggak selesai gitu. Ya udah, itu jadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sekarang negara yang menguasainya itu kaya, ya nggak diterusin, sebab Rasulullah SAW pun nggak meneruskannya, dibiarkan oleh Rasulullah. Ya udah, sampai segitu aja. Ya, dulunya Ka'bah itu kan enggak kubus ya, dia agak panjang sedikit. Apa sih kalau kalau bentuknya itu ditambah ada lengkungan, namanya apa? Hah? Iya tahu enggak bentuknya apa? Kalau kubus kan sekarang ini kubus. Apa? Trapesium. Hah? Ya plus ah gitu ada begitunya kan. Nah, itu aslinya. Tapi kan yang terbangun kubus gitu kan. Karena duitnya enggak cukup. Karena duitnya enggak cukup memang itu aja. Tapi dibiarin oleh Nabi setelah Nabi menguasainya. Oleh sebab itu khalifah-khalifah setelahnya walaupun dana itu banyak dibiarin. Kenapa mereka membiarkannya? Karena Nabi membiarkannya. Emang gak cukup duit untuk bangun gitu aja? Cukup kan? Mudah kan? Sebenarnya. Tapi kenapa dibiarkan? Karena Rasulullah SAW membiarkannya. Gitu. Artinya mereka tahu sebagian hak dan batil itu mereka tahu. Bukan berarti jahiliyah itu nyembah patung saja, gak kenal sama Allah, gak kenal sama pencipta. Kenal mereka. Makanya harus ada pelurusan ketika orang-orang sekarang mengatakan bahwa syirik itu hanya nyembah patung, gitu. Ya, sementara mereka ngaku kami minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus katakan syirik itu menduakan Allah, beribadah kepada Allah, beribadah juga pada selain Allah, itulah syirik. Nanti aja mah. Ya kalau ibadah ya hanya kepada Allah saja. Ya, jangan kalian curhat pada kuburan keramat, pohon keramat, batu keramat. Itulah yang dilakukan oleh bangsa jahiliyah. Kan kudu begitu, apa namanya, sosialisasinya. Sebab kalau orang sudah salah pengertian, salah paham, akhirnya apa? Akhirnya mereka mewarna-warnai agama Islam. Gitu. Jadi Islam yang warna-warni yang diterima. Islam yang apa namanya, yang menurut sebagian orang itu menerima adat istiadat berupa kesyirikan. Emangnya orang Arab gak punya adat istiadat? Emangnya Rasulullah sebagai orang Arab gak punya adat istiadat? Adalah. Justru adat yang gak sesuai dengan syariat itulah yang dia tentang. Tapi adat yang apa namanya sesuai dengan syariat ya beliau kuatkan. Sebab itu adat itu tidak ditolak seluruhnya dan tidak diterima seluruhnya. Jadi harus ada keselarasan dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu Pak ini. Masing-masing orang pasti punya adat, kebiasaan. Adat itu kan kebiasaan. Ya tersebut dengan kearifan lokal sama aja itu istilah-istilah yang dipakai. Nah tinggal kebiasaan-kebiasaan manusia ini diselaraskan, cocok gak itu dengan Quran dan Sunnah. Nah itulah yang dilakukan Nabi SAW di masa beliau, buka sejarah lah. Ya kan? Terus apakah beliau jalan mulus gitu dalam berdakwah? Enggak ternyata kan. Kita simak cerita-cerita kisah-kisah beliau bahkan sampai berdarah-darah gitu. Kenapa? Ya karena untuk meluruskan itu kebiasaan-kebiasaan manusia diluruskan dengan aturan Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta ini, manusia sebagai ciptaannya ya harus nurut kepada Allah. Supaya selamat kan begitu. Maka diutuslah utusan-utusan Allah untuk mengajarkan kepada mereka apa maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ibadah. Jelas ya, jemaah? Jadi dimaklumi bahwa kaum musyrikin mereka beribadah kepada Allah. Tuh. Dalam kondisi sulit mereka minta hanya kepada Allah. Fa idza raqibu fil fulki yad'u Allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di kapal di tengah-tengah ombak, diombang-ambingkan dengan ombak, mereka takut kan? Ketakutan. Mereka beribadah hanya kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Ini kaum musyrikin loh. Mintanya kepada Allah, ya Allah selamatkan. Kok enggak mereka minta kepada berhala-berhala mereka? ketika dalam kondisi sujud. Mereka tahu berhala mereka itu enggak berfungsi sama sekali. Ini kata Allah, Allah sendiri yang mengatakan begitu. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal bar, ketika Allah selamatkan mereka sampai ke darat, idahum yusyrikun, barulah mereka menyekutukan Allah. Ini kaum musyrikin dahulu loh. Begitu. Nah, kaum musyrikin sekarang lagi senang mereka melakukan kesyirikan, lagi susah juga mereka melakukan kesyirikan. Lebih parah berarti daripada kesyirikan di masa jahiliyah dulu. Oke. Okay. Ini harus ditegaskan ya. Tegaskan sekali lagi, jangan sampai terpikir kuat di pikiran kita bahwa syirik atau menyekutukan Allah itu artinya beribadah hanya kepada selain Allah. Ya, kalau masih beribadah kepada Allah itu tidak disebut syirik. Itu salah. Syirik adalah beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah. Itulah kesyirikan. Jelas saja, jemaah. Baik. Nah, itulah yang dilakukan kaum musyrikin dahulu. Ya. Jadi betul-betul mereka berdoa kepada Allah ketika susah. Mereka juga berhaji, berumrah, bersedekah. Ya, taib dan sebagainya. Lakin lamma kanat hadhil ibadatu masyubatan bisyirki fir rakhai wa adami imani bil akhirah. Tapi ketika ibadah tersebut dikotori dengan kesyirikan, ketika mereka dalam kondisi senang, dalam kondisi baik, dan mereka tidak percaya dengan hari akhir, ila ghair dhalika min anwa'il kufur, dan sebagainya dari kufuran-kufuran mereka, jaza antunfa an ashabiha, maka ibadah yang dilakukan pun dihilangkan dan dihapus. Ya, tidak dianggap lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kafir. Iya, kafir. Jadi kalau kita sayang ya kasih tahu dia. Kan masih hidup. Masih memungkinkan untuk bertobat darinya. Makanya kita dakwah dan sosialisasi. Kita tahu nih, ini orang nih melakukan kesyirikan-kesyirikan. Udah, namanya kesyirikan yang membuat dia kafir. Kan kita ngelihat sendiri dia melakukan itu. Tapi ketika dia masih hidup nih, kita masih bisa berinteraksi, kasih tahu nih, muslim itu begini, begini, tidak menduakan Allah, beribadah hanya pada Allah, gitu. Masa orang melakukan kesyirikan dikatakan, oh itu enggak syirik, ya kita harus katakan itu syirik. Perkara tahu, dia enggak tahu itu urusan lain. Iya kan? Kalau memang dia nggak tahu ya kita kasih tahu. Itu poinnya. Kalau ada orang melakukan kekafiran disebut apa? Disebut kekafiran. Disebut kafir. Oh nggak tahu itu urusan lain. Kalau nggak tahu ya dikasih tahu. Ini perbuatan bisa membuat orang itu kafir. Ngerti kan? Jadi penilaian terhadap suatu perbuatan ya harus dinilaikan dengan aturannya. Gitu. Kalau perbuatan itu dikatakan salah ya salah. Terkait kondisi pelakunya nanti bagaimana ya? Ada upaya-upaya supaya dia bisa lurus kembali. Kan begitu. kan sebenarnya di kita juga begitu kan, ada orang yang apa namanya menyimpang dari ajaran yang benar seperti penganut Syiah, Ahmadiyah, kemudian MUI, ya ini secara umum aja ya, yang tampak kasat mata, kemudian ada yang mengaku sebagai Nabi kemudian diikuti, ada pengikutnya kan, sampai akhirnya MUI turun kan. Nah di situ ada penyuluhan kepada mereka. Kenapa kok didakwahi mereka? Karena mereka ya MUI tahu bahwa itu adalah kekufuran. Enggak dibiarkan, makanya ada pelurusan-pelurusan. Sampai akhirnya mereka bertobat gitu. Berita-berita yang kita dengarkan begitu. Ngerti enggak? Maka demikian pula kalau ada orang melakukan kesyirikan, maka dia disebut musyrik. Walaupun ngakunya muslim, tapi setelah kita tahu bahwa dia itu berbuat kesyirikan, kita kasih tahu kalau kita sayang sama dia. Sementara ajaran Islam itu dasarnya adalah kasih sayang. Makanya sosialisasi, makanya dakwah. Nabi SAW karena sayangnya kepada umat, beliau berdakwah. Kan gak mau umatnya itu masuk neraka itu. Setelah beliau mengetahui banyak yang terjatuh ke dalam kesyirikan ketika beliau diutus, apa kemudian beliau diam saja? Kan enggak. Beliau berdakwah, bersosialisasi. Memang saat sosialisasi itu ada yang menerima, ada juga yang menentang. Bahkan awal-awal banyak sekali yang menentang. Jelas ya? Baik. Hah? Apanya belum? Apanya? Yang mana yang belum? Jadi antara kafir sama musyrik itu sama? Sama dong. Sama. Di antara sebab kekafiran itu adalah kesyirikan. Jadi kekufuran itu dia lebih luas daripada kesyirikan. Ya, sebab kekufuran, sebab kekafiran itu banyak sekali. Di antara sebabnya adalah kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan berarti dia kafir. Sementara orang yang kafir sebabnya bukan hanya syirik. Seperti menghina. Nah, ini kan pembatal-pembatal keislamannya. Ini membuat pelakunya ini kafir. 10 ini sedikit loh. Di kitab-kitab yang ditulis para ulama itu jumlahnya banyak banget. Yang membuat orang itu kafir. Kenapa sih dipelajari? Untuk kewaspadaan. Jangan sampai muslim itu terjatuh ke dalamnya. Tapi kenapa ini gak diajarkan? Karena benturan-benturan dengan adat istiadat itu. Padahal buka deh kitabnya Imam Syafi'i. Banyak itu boleh sebutkan. Dalam kitab-kitab fikih sebutkan. Babur riddah, bab tentang riddah, kemurtadan. Sebutkan di situ sebab-sebabnya. Nggak dibahas tuh. Makanya ini penting dibahas sebagai bentuk kewaspadaan terhadap setiap muslim. Ya kan? Makanya kitab kita ini judulnya adalah pembatal keislaman yang membuat orang itu apa? Kafir. Nah, di antara pembatal keislaman adalah kesyirikan. Nah, gitu. Sekarang sudah jelas. Jelas. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Kan kelihatannya antara kafir itu adalah ahli kitab dan musyrikin. Banyak kalau kafir itu menutup ini yang Allah, yang petunjuk Allah kafir. Ya. Kenapa? Kenapa? Kalau musyrik tadi kan masih menyembah Allah juga, tapi menyembah selain. Emang Yahudi enggak menyembah Allah? Ya. Emang Yahudi enggak menyembah Allah? Iya. Iya. Melakukan kesyirikan enggak Yahudi? Enggak, yang dibilang kafir menutup. Itu makna secara bahasa. Makna secara bahasa al-kufur itu cover, kalau dalam bahasa Inggris cover ya, itu makna yang menutup gitu loh. Itu makna secara bahasa, makna menurut istilah itu mengingkari gitu. Das innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, kan mereka kafir ya, ahlul kitab kafir, Yahudi Nasara kafir, kaum musyrikin kafir. Berarti kekufuran itu lebih luas ya daripada kesyirikan. Ya, yang berbuat kesyirikan itu pasti kafir, dan orang kafir enggak mesti dari kesyirikan, gitu loh. Ini kan dijelaskan dalam kitab kita ini kan. Dong. Dong. Ya, siapa dulu nih? Ah, Pak. Pernyataan kafir itu sama dengan ateis. Apakah kafir itu ateis? Itu salah satunya. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan itu jelas kafir. Itu salah satu jenis. Itu Nasrani dan Yahudi. Enggak begitu. Kafir itu sebabnya banyak. Bukan sebabnya istilah. Enggak juga. Kalau misalnya kafir disebut ateis, orang Yahudi Nasrani disebut kafir sementara mereka enggak ateis. Musyriknya termasuk, tapi mereka juga enggak ateis. Saya kafir itu sama sekali totaliti tidak menyembah Allah. Oke. Tapi kalau musyrikin masih menyembah Allah dan menyembah sesuatu selain Allah. Tapi innal ladzina kafaru dibedakan kan innal ladzina kafaru wal musyrikin. Min ahli kitab. Iya. Min ahli kitab kafaru. Menyembah juga Allah. Mengakui Allah, tapi menyembah selain Allah. Tapi kalau kafir totalitas tidak sama sekali menyembah. Enggak begitu pengertiannya. Pengertiannya enggak begitu. Kenapa di ayat itu dibedakan wal muslim? Ya, makanya al-yahud wan nasara disebut orang kafir. Apakah mereka ateis? Kan disebut tuh innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kemudian dibedakan wal musyrikin. Gitu. Wal musyrikin dimaksud adalah penyembah-penyembah berhala gitu. Mereka tidak mendapatkan kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud wal musyrikin. Jadi kenapa? Orang kafir itu bisa juga dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia jadi kafir seperti saya contohnya, seperti dia menyembah Allah Subhanahu wa taala tapi dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Gini, contohnya. Nanti dalam membatal keislaman itu di antara sebab kekafiran adalah mengolok-ngolok dan menghina agama. Nah, itu sebab. Yang saya tanyakan istilah kafir dan musyrik itu berbeda. Istilah ya. Jelas berbeda. Seperti yang saya terangkan tadi, kekafiran itu luas, sebabnya itu banyak. Nah, maksudnya istilahnya kalau berbeda ya sudah berbeda. Betul, berbeda. Keras. Betul, berbeda. Bukan sama. Kalau sebabnya ya macam-macam. Macam-macam, betul. Sebabnya macam-macam, tapi istilah kekufuran dengan kesyirikan itu berbeda. Betul itu. Berbeda. Oke. Ngerti ya? Baik. Orang bisa kafir karena banyak sebab. Seperti yang disebutkan di sini ada 10 tuh. Karena dia menyekutukan Allah, karena dia berbuat sihir, jadi kafir dia. Karena dia mengolok-ngolok agama, jadi kafir dia. Karena dia menolong dan loyal pada orang-orang kafir tapi menindas kaum muslimin, jadi kafir juga dia. Sebabnya banyak sekali. Duh, kok diajarin? Iya, untuk kewaspadaan supaya kita enggak terjatuh gitu ke dalamnya. Nah, aneh sekali ini enggak diajarin loh, padahal masuk bab fikih loh itu kalau dalam kitab-kitab madhab. Gitu, masuk bab fikih. Babur riddah itu babnya itu. Coba deh. Kalau ada yang buka buka tuh karya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i tentang bab itu, coba deh. Pasti banyak benturannya. Kok enak aja nuduh-nuduh ke para penganut sunnah, ahlu sunnah wal jamaah yang sungguhnya, ya, bahwa mereka ini yang suka bikin gaduh gitu. Ya, Allahu musta'an. Ya, buka aja kitab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke, silakan. Dan ikhlasan itu syarat dalam memulihkan ibadah, baik sholat, amal dan sebagainya. Bagaimana agar konsisten dalam memulihkan ibadah? Disyaratkannya taat dan ketaatan dalam keikhlasan. Agar konsisten, minta sama Allah, doa, doa, karena ketakwaan itu dimintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kepada Allah. Seorang itu bisa menjalankan ketaatan itu juga anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah kepada Allah, itu yang paling mulia. Nabi SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, anugerahkan kepada diriku ketakwaan. Itu doa loh Rasulullah. Bagaimana orang konsisten bertakwa? Doa. Dan bersihkanlah diriku ya Allah, karena Engkau pembersih jiwa terbaik. Gitu. Minta pada Allah Subhanahu. Yang paling gampang, minta. Minta dengan tulus. Insya Allah dikasih sama Allah Subhanahu. Jadi apa kemudian kita berhasil alhamdulillah sholat subuh itu karena daya upaya kita? Enggak. Pertolongan dari Allah Subhanahu. Pertolongan dari Allah Subhanahu. Ya kan? Pertolongan dari Allah. Nah, jadi kemampuan kita menjalankan perintah, kemampuan kita menjauhi larangan, itu semua pertolongan dari Allah. Nah, ada lagi? Nah, kita sering menemukan ayat di dalam Al-Quran itu Rabbuna wa Rabbukum warana Allah wa Rabbukum amanukum. Apakah itu perkataan sesama muslim atau seperti warantum abidunahud warana abidunahud mangabatum? Kalau itu kan yang warantum abidunahud, ya sama. Yaitu antara antara mereka yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Tuhan kita sama, tapi amalan berbeda, ada yang aneh berarti kan. Gitu. Jadi sama juga seperti antara. Sama. Sama. Tuhan kita sama. Kalian makanya ketika debat dan dialog dengan ahli kitab itu ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Ayo kalau mau diskusi, mau dialog, ya kita harus pegang kesepakatan. Tuhan kita ini sama nih gitu. Oke. Okay. Kalau sudah sepakat di situ ketemu tuh di urai. Ya kan? Coba buktikan nih kamu ibadah kayak gini kata siapa? Kalau aku beribadah seperti ini kata Allah, ini. Allah utus Nabi Muhammad. Kalian enggak ngakui sih Muhammad sebagai nabi dan rasul. Gitu. Nah, masalah tuh di situ kalian ini. Katanya kalian beribadah kepada Allah. Nah di situ dialog ketemu tuh. Nah, kalau dialog itu nggak kembali ke situ, nggak bakalan ketemu. Masih ngeyel dengan konsep ketuhanan yang berbeda yang ketemu. Gitu. Nah ketika Tuhan kita sama, lah kok amalannya berbeda nih gitu. Aneh gitu, nggak mungkin. Gitu. Ayo cek yuk gitu. Kalau ngeyel juga ya sudahlah. Lana amalnu walakum amalukum. Seperti wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum. Gitu. Jelas ya, Ma? Alhamdulillah. Cukup ya. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu berikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.